Belum hak anasi luar lagi. Belum jerang lagi. Belum pak dara, pak menakang. Ipoh, birah, berah, pirah. Tak masuk dia tu. Baru anak dan isteri. Aduan lakum fahzaruhum. Telah menjadi musuh bagi kamu. Maka hendaklah kamu berhati-hatikan mereka ini. Berhati-hatilah ke mana? Janganlah sampai mereka itu menjadi penghalang bagi kamu untuk kembali kepada ajaran Islam. Tak? Itu anak dan isteri. Sebab tu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Nah, wahai Tuhan kami, Nabi ajak. Ni doa para rasul. Hablana, berikanlah kepada kami. Nampak? Daripada keturunan, daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami ni, menjadi mata, penyejuk mata hati kami. Kita tak ambil tadi, jadi anak dan isteri kita musuh bagi kita. Kita nak anak kita ni, isteri kita ni, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati. Kita tengok tingkah laku isteri dan anak kita, terasa sejuk hati kita. Boleh nak? Doa sama dah. Nak? Sejuk mata hati kita tengok anak. Nak? Subuh-subuh hari pergi surau dah bang. Sejuk mata hati. Tapi orang tak nampak tu. Pak sejuk mata hati orang lain. Nak? Tuahnya anak mu. Berapa? 5,000 gaji. Haa tu lah. Nampak? Hak tu lah mak nampak. Biar tak semayang. 5,000 gaji duduk husim-musim. Kerja pula tu tak. Jadi orang besar begitu begini. Kereta 3-4 buah hebat. Untungnya mu anak aku dah gok belaka main surat. Main surat dah gok lah. Dia kira set dah gok. Nak? Main surah, main masjid, agak cetang tu. Dia sungguh. Tengok orang boleh projek seorang. Mana mari masjid? Kalau mari, orang terpilih dah. Majoriti dah boleh mari. Berak dah boleh projek. Tetes surah. Gitu. Tengok orang tengah kerja, tengah gagah. Ha? Majoriti bukan serima ni. Ha? Tengah kerja, tengah jadi pegawai. Ha? Tak ada masa nak pergi surah. Nak? Dah tu mulai mari, pecing. Pecing lagi. Kita nak anak kita menjadi qurrata a'yun, bukan aduwan lakum. Menjadi penyejuk mata hati dalam kita nak mengamalkan Islam, dia bukan musuh bagi kita. Dia tidak menjadi penghalang bagi kita. Apatah lagi kalau siapa tak dan sembahyang kerana anak dan isteri, kerana harta benda, maka terlebih malang. Kita kena hadapi kesusahan, memang sungguh susah sungguh. Dan tentangan yang sangat hebat. Hebat. Macam tadi ya, kalau kabur seorang yang nak. Hal lain atau sekolah. Sekolah kau putih belaka. Dah. Nak. Nak naik kau. Seorang ni. Nak atau madrasah. Ma'had tahfiz. Dia apa Quran seorang. Jadi tu imam jadi gua negok. Nak. Oh, ada selalu hari. So, ha, mungkin dia fikir masa depan budak dia gitu. Gini tak gok. Tu imam berapa gaji. Faham? Haa. 150 mahal 100 je pada JKK. Ha. Allah. Ha. Pakai motor apa bila-bila. Ha. Banyak bitu-bini kita pun masuk. Oh, ye sungguh. Siang kok kanak aku biarlah. Anak orang lainlah jadi ustaz, jadi tak imam. Anak aku jadi engineer. Ha. Ada apa? Gitulah banyak tentangan. Tengok orang masuklah kapung lah. Kalau pakai serban for, pakai jubah for, pakai mata tutup. Oh, api orang tengok ni. Mari dua ni pulak ni. Ha, ni bahaya ni. Kurang-kurang Al-Qaeda ni. Habis orang jelong. Tak? Habis orang jelong mata. Cik tengok orang tu. Pak pusat jelek yang sudah kapung dah. Ha? Biasa. Mana lihat dia. Pusat jelek kapung. Temu kata imam. Boleh wih salam tak imam. Assalamualaikum tak imam. Ha. Nampak? Ha, nampak aku ni? Hak uduh, hak jauh pada agama, orang tak tengok pelik tau. Hak pelik, nak balik semula kepada agama. Pelik. Tak? Ha. Pelik-pelik gitu. Hak agama. Nak? Ha. Tu daripada anak, daripada isteri. Kadang-kadang daripada jiran. daripada kawan-kawan sahabat andai menjadi penghalang. Zaman awal Islam itu, orang-orang yang kawan-kawan sahabat-sahabat yang nak ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak maka anak beranak dia kapi-kapi ni, anak beranak dia puak munafikin, dia katakan ni waqalu la tanfiru fil harri, jangan pergi perang lah, jangan berangkat dalam panah ni, saya ikutlah Muhammad au panah ni, jangan pergi berjuang. Anak beranak ada jadi penghalang. Ada beberapa orang yang dengar la tanfiru fil harri, jangan berjuang, jangan keluar ikut Muhammad pasal tengah musim panas ni, ada yang tak keluar terikut-ikut. Ani kata bila nak ikut tu ramai orang marah. Nak kul nar jahannama ashaddu harra, katakanlah bahawa sesungguhnya api neraka jahanam, kabar kepada manusia itu api neraka jahanam lebih panas lagi daripada api panah matahari dunia. Laukanu yafqahun, kalau mereka itu reti dan faham. Kalau orang nak reti, api neraka lebih panah daripada panah matahari dunia. Jadi sahabat-sahabat keluar juga berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hak anak beranak nak menjadi penghalang. Namanya hasub. Sogilah. Ikut apa kau? Tengok aku boleh belaka, tak boleh basikal, boleh makut jambang, boleh mengikut ustaz tu boleh benda. Dalam cetong. Habis kita. Kita orang akidah langgar kedai-kedai. Macam gerwasi yang karak tekan. Nah, ada apa-apa dilalu. Kalau orang kemah pun digogoh. Nah, dia gitu. Itu kawan-kawan, sahabat andai. Allahu Rabbi. Kalau kita nak berjuang Islam dalam senda, Islam Islam Islam. Dia Islam. Dia tanya gitu. Dah muntah cah. Dia cakap gitu. Nak. Kita kata tak, kita nak kembalikan kembali pemerintahan Islam di dalam negara. Tak, kita nak hapuskan kezaliman kerana benda ni wajib. Memperjuangkan perkara ini adalah wajib pada segenap segi. Juang, berjuang. Jawab gitu tak. Ni. Nawak. Nawak je. Ikut tu uru ada. Tak tu uru ada. Dia cerdik. Macam dia tu cerdik. Muka macam Yopin cerdik. Tu guru bodoh. Ya ilah illallah. Nawak kata kalau tu guru bodoh. Anak urik dah tahu. Buat ni. Ulama-ulama tu dia kata bodoh. Orang main surah orang bodoh. Orang main masjid orang bodoh. Orang ikut ustaz, ikut tu guru, ikut ulama orang bodoh. Nak. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama an-nas subha. Bila dikatakan pada golongan-golongan ini, memang dah macam orang-orang beriman dah tu, beriman tak gimai dengar tu Nabi duk ngajar di masjid tu. Tak, Nabi duk ngajar surah tu balasah tu. Popok ni jawab anu'minu kama amana subha. Adakah kami percaya macam pokok bodoh main sejid tu? Tak ada ah. Nak. Ni golongan-golongan. Nah, dipersendir-sendirkan. Kita ingat kalau kita ni nak memperjuangkan Islam, kita dipersendirkan. Tak usah heran lah. Sebab jalan ni jalan orang sendir. Nah, dia mesti orang sendir. Dan kan orang yang lebih mulia daripada kita didustakan. Ribuan tahun dulu daripada kita beranak. Nampak? Walakot kuzziba rusulum min qablika. Dan sesungguhnya kata Allah telah didustakan akan rasul-rasul yang dulu daripada kamu. Nah, rasul yang dulu daripada kamu wahai Muhammad. Walaqad kuzibat rusulun min qablika. Dan sesungguhnya telah didustakan, dipelawakkan, dipersendakan segala rasul-rasul yang sebelum daripada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru ala ma kuzibu. Mereka itu sabar atas apa yang telah didustakan kepada mereka. Hatta atahum amrullah. Hatta atahum nasruna. Sehingga datang kepada mereka itu pertolongan kami. Jadi, wahai Muhammad, mu tak usah duka cita. Kerana puak-puak musyrikin Mekah duduk mengaji ke mu nak jual Islam, mu nak amal Islam, mu tak usah duka cita.

Agama terlucu. Nah, tauhid pun tak ada dah. Makrifat tu batal dah. Dah erti benda tak ada. Ha? Biasa. Ha. Tak ada ilmu tu. Ilmu penting. Ilmu penting. Nah. Ha. Suruh mengaji tak ambuh. Turun tengok kapal layar. Budak mamau. Kita tengok kapal layar. Bengong tu. Kita duduk ladang. Dah apa sekilu kapal layar. Gih budak. Nah. Dan awak guna atas masing-masing. Bodoh ni tipu belaka. Padahal dengan kabur ibu injing. Dah angin tak ada. Pakai injing kot bawah. Nak suruh kata tengok kot. Jalan. Layar tak pernah jalan. Nawak dulu. Allahu Rabbi. Halangan daripada luar. Daripada musuh-musuh Islam. Sama-sama dah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum. Orang-orang kafir ni musuh-musuh Islam, Amerika, Israel, Yahudi, Nasara, Eropah. Nampak? Segala jenis negara-negara kafir ni, mereka bersatu. Mereka akan sentiasa memerangi kamu. Diserang kamu. Kita boleh tengok ni dalam televisyen. Serang negara-negara umat Islam. Ni nak buat Iran pula. Lagi Syria pula. Tak? Terang-terang dah. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai dapat mengembalikan kamu keluar daripada agama kamu. Itu tujuan ni. Tapi Tuhan kata ini tata'u, kalau mereka mampu, tak mampu tak boleh. Tak. Waktu budak-budak muda dia ambil sasaran dia. Ha, masuk Kristian lah, gitu begini, gitu begini. Hatta yaruddukum an dinikum. Tuhan kata mereka ni, orang kafir ni, dia akan buat supaya kita keluar daripada Islam. Ni ayat Quran. Bukan sekali-sekala. La yazalun, sentiasa. La yazalun ni asal mana tiada hilang. Maknanya sentiasa begitu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap tahun, tiap-tiap masa, mereka akan cuba memurtadkan umat Islam. Ha, ni musuh daripada luar. Cara kenyek, cara pakar perang, pakar bung, pakar tembok. Tak kira lah. Nak suruh punah orang Islam. Dah punah tubuh badan, punah akidah. Sekarang dah banyak. Di tempat kita punah tembok di Yahudi dah ada lagi. Adik dengar, pakar orang tembok di Yahudi. Sekali tembok, ada suting. Kita kebar mereka suting di bung dia. Dah jatuh di Pinang Merah. Ha? Peluru Israel tak ada bersuting jatuh dengung. Nah. Tapi jejak langkah dia habis ko. Nah. Tengok dengung, tengok kulit ganung, tengok bandar kemamang budak-budak Yahudi Nasara. Pakaian Yahudi, perangai Nasara. Orang kafir ni bebas, laki puang bebas. Kristian, orang putih dia bebas. Batu tak ada kita dengar New York orang putih tu kena takat apa? Cegah masyarakat. Aduh. Paderi boleh tengok sama-sama dia. Nah, dia tak ada hukum dia. Ha, sekarang kita pakai buah Yahudi Nasara tak ada hukum. Nah, tak ada hukum. Molek-molek ada. Boleh ambil, boleh ambil di rumah. Pak jatang mari di rumah ambil ngutu sikat. Ayah AJK masjid. Hodoh. Apa dah kandang ayah seorang lagi? Duduk tengah, duduk atas taki. Ha? Ini kata, habis jadi bodoh habis. Nampak? Tanah ambil dia orang kapi. Perangai aku ikut bapak kapi. Tak? Orang nak kabar tu tak mau dengar. Habis cerita. Berjaya lah. Dia kata, tak ramah benda. Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Bukan JKK, JKM. Mengeluarkan angka 4,125 orang daripada tahun 95 sampai tahun 99. Apa benda tu 4,125 orang pelacur Melayu kanak-kanak? Bukan orang dewasa. Dewasa jota jadi pelacur. Pelacur itu pelacur, bukan guru ikhra. Ni hak bawa tak sapal 18, 17 ke bawah, paling muda 14 tahun. Orang Islam, gadis Islam menjadi pelacur. 14 tahun. Tu hok dapat takat. Hok dapat rekod. Nak? Punah jahanam dah. Bunuh jahannam ambil. Nak. Dah kita duk sokong lagi. Nak. Ha, duk sokong lagi benda-benda seperti ini. Sebab tu kita kena kuat semangat dalam nak menjalankan Islam dalam negara, dalam kampung, dalam diri. Tak, memang banyak tribulasi, macam banyaknya minah, banyak halangan. Tak, jangan berhenti, jangan tewas kita. Kerana hidup kita hanya sekali, inilah peluang Tuhan beri sekali saja, sama ada kita dapat beramal dengan baik di dalam hidupan kita dalam dunia. Ada orang yang anggap hidup sekali, maka kita buat maksiat habis-habis isi. Itu perkataan dia. Perkataan kita, hidup hanya sekali, kalau tak dan buat amal, balik awal ke gigi, patak neraka. Gitu lah. Tak? Ada rasa dah? Tak ada rasa dah. Kain kapan? Bukan baru nak order dari negeri China. Siap lah. Tambung-tambung kedah. Bukan kata kalau kata mati, kena telefon lah kedutaan China, minta kain kapan. Baru nak tanah kapal, baru nak tenun dah. Siap ada kedah berambut lah kain kapang. Dia gitu. Tapi dah tak sedap. Bata kata pepatah arak kamin fatah yungsi wa yusbihu amina fakat nusijat akfanuhu fahwalam yadri. Ramainya anak muda datang tina pagi petang berseronok-seronok. Padahal kain kapangnya telah siap ditenun, mereka masih tak sedap lagi. Siap dah. Nak kabur je. Nak mandi ku apa? Ku 10. Beres. Apa orang? Mayang. 20. 40. 40 kan eh? 40 orang. 40 orang. 40 kali 5. 200. Tak. Terimam. Terimam 3 keping emblem. Mudah je. Lepas tu kabar ratik 3 malam, 7 malam. 3 malam lah lah. Asal BBT kat kapal layar banyak. Tak. Tak ada regis kepeng tau. Tak ada regis kepeng. Nah, ulama' pun tak ada nilai tau. Jadi anjing. Ulama' boleh jadi anjing. Jelek cari makan. Nah, ulama' dah jadi anjing dah. Mak rempik dia kan. Baik mak rempik pula dia ni. Mari kau serah dengan biar. Dah asyik pun. Duk tamu tu tau kak. Tak apa nak dengar juga. Hak ni ulama' anjing tu. Nah, anjing kaki dua. Apabila puak-puak musyriki Mekah ni diwakil pada puak saudara Nabi supaya berhenti daripada juang Islam, nak menyapa Islam. Mungkin khabar ke Muhammad, anak daramu jadilah. Jadilah. Mengajak manusia kepada jalan Islam ni jadilah. Dan khabar pada Muhammad, kalau berhenti dakwah orang ni, nak latih dia menjadi pemimpin kota Mekah. Nak latih Nabi Muhammad. Nak we jadi MB Mekah. Nak umur pun boleh jadi eko kalau betin dakwah. Nak beri gaji, nak beri itu, nak beri ini. Betilah menyapa Islam. Pak darah dikit kabar. Aku wakil je. Orang tu kabar. Kalau mu beti dakwah Islam ni, orang nak latih mu jadi menteri besar Mekah. Dan beri bermacam-macam pakaian, persalinan, hadiah dan sebagainya. Nabi kata, wallahi, demi Allah, lawadu syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, jikalaulah mereka semua sanggup meletakkan matahari pada tapak tangan kananku dan mereka meletakkan akan bulan di tapak tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku meninggalkan perjuangan dakwah kepada agama Allah ni, ma taraktu hatta yuzhirahu Allah au ahlika dunah au kama qala. Kalau puak-puak musyriki Mekah ni tak tahu kata nak bui aku pakak, matahari dia boleh ubah atas tangan kanan aku, bulan nak ubah atas tangan kiri aku, nak suruh aku berhenti sampai Islam, kerja Islam, aku tak berhenti. Aku akan terus sampai Allah beri kemenangan atau sampai aku binasa. Tengok. Itu pemimpin kita. Itu baru pemimpin. Nak? Tak takut kepada siapa jua pun dalam menjalankan tugas-tugas Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru pemimpin sah. Ini pemimpin. Anak saya tak makan macam anak dia. Anak dia lebih banyak ambil daripada anak saya. Ha gitu pemimpin. La ilaha illallah. Maknanya anak pun ambil juga. Tapi tak banyak macam anak hang. Ha. Dia gitu. Betul tak? Ha. Cakap sepatah. 2,000 orang bangun tepuk tangan. Gila babi. Faham? Ni pemimpin. Kalau mereka meletakkan tangan kanan, ku letak matahari belah tangan kanan. Belah kiri aku ni letak bulan. Bukan acing, bulan. Supaya aku berhenti kerja Islam. Aku tak akan berhenti. Hatta yulhirahullah. Sampai Allah memberi kemenangan kepada Islam. Au ahlika dunahu. Atau aku menjadi mangsa. Iaitu terbunuh di medan perjuangan. Ha, itu baru tu. Tak? Tak gaduh. Masyidah, masyidah terjun dalam periuk yang menggelegak. Sanggup mempertahankan akidah. Ni ustaz, masyidah bukan ustaz. Tukang sikat rambut je. Ikhrak tak boleh baca. Ni ustazah. Allah biti. Lebas lepak. Tasa kata kain luar, kain dalam cebu. Baru piti. Nah. Tapi piti sungguh. Nah, kita tak boleh itu kan nak. Batu kita ni terselamat dengan penjagaan, pemeliharaan daripada Allah, bukan gagah kita. Mak tewa-tewa tu Tuhan angkat pemeliharaan dia. Nah, kita sama dak rok belaka, tapi dak Tuhan masih menjaga kita, dak tewa. Nah. Ha. Piti jangan main wah wah wah wah wah tepi. Nah. Ambil ke 105 keping bolang uluk. Dak bunyi khamai khamai khamai gitu. Ha. Jangan main. Bunyi lagi bubuh 30 keping. 30 keping 3,000 ikat dengan telak lekung tu senyap tu. Ha. Ha. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya terlepas daripada genggaman. Ini adalah disebabkan suasana di sekelilingnya tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Memang environment sekeliling kita sekarang ni tidak membantu kita ke arah Islam. Ke arah bahan lara je. Jarang-jarang kita, jarang ikut Islam. Kita seorang tengah nak pelekkan. Tak jadi. Tak. Kita dah betul dah amal anak kita nak amal Islam gitu gini. Tak. Kita dah pasang dah lagu berdua rapat dah rumah sebelah. Pak Utif juru. Rumah depan tangga Michael Jackson. Tak. Rumah belakang music. Kanan Syarok Kang, kiri Jet Li. Pening pada duduk tengah. Ha. Anak kita tutup aurat, kita nak balik lalu dulu. Cakap pun kita nak sapa di rumah kita lah. Allah Rabbi. Tak puan luar pendek anak. Nolak tidur atas lambu. Dah kita kena lalu kot lambu dia dulu. Kalau lalang tak pakai. Bukan 6 tahun, 18 tahun. Dan ni kita kalau jadi imam dah cedah ayat anjang tak ingat. Nak kejar mata langgar mutusikal. Ha ni masalah. Jadi payah. Ini panggil pos kecarang payah. Payah. Tak. Allahu Rabbi macam-macam peseng. Nak. Tidak membantu untuk ia menunaikan kewajipan agamanya. Tak ada memberi pertolongan pada nak jalan agama. Sungguhlah kita tengok di mana-mana pun. Kalau benda agama memang tak boleh. Memang kena perik diorang. Kalau sekolah-sekolah agama nak banding dengan sekolah-sekolah dunia. Hebat sekolah dunia. Nak habis ribu-ribu bilion ringgit orang pakat batu. Orang pakat suhu. Kalau sekolah ni Allah. Dah lah dah orang cetak. Hangul letung pulak pakar. Nak. Nah, jalan agama betul dah. Seperti genggam bara api. Tak tahan lepas. Kalau tahan, netuk tangan. Itu saja. Nak. Netuk tangan maknanya menghadapi kesusahan. Tepat kerja nak jalan agama. Ni kata tak boleh pakai burdah. Ni pula tak boleh pakai tudung. Ni kata tak boleh semayang jemaah. Ni kalau pergi semayang, buang kerja. Macam-macam pesen. Itu negeri kita lagi. Bukan duduk negeri kaum ini. Nak. Duduk dalam negeri Islam. Tak boleh nak semayang. Tak boleh nak apa. Majikan tak benar dan sebagainya. Nak banding kehebatan tempat ibadat dengan kehebatan tempat judi, tempat kedarah harap. Mana hebat. Surga ada orang catang. Tangga ni. Nak butuh tangga surga. Ni walik berudung jatuh tu imam. Mari subuh. Nak. Nak turun gelap-gelap. Turun mayang subuh. Paling dulu dekat lapan yang masuk kaki. Faham? Daraknya surga. Pergi tengok tempat hiburan. Allahu Rabbi. Banner tempat untuk main kapal layar tu. Banner saja puluh-puluh juta sebuah bangunan. Boleh buat 20 tim masjid. Untuk galak orang putih mari 3-40 ekor anak beruk. Nak. puluh-puluh juta harga. La ilaha illallah ni kata. Nah, tengok masjid, tengok surau. Ha ni pasal niat kita piti-piti diri. Nah, dah gerak cetong. Dah gerak dah kita habis. Tak banding dengan tempat hiburan apa semua. Muamalat kali nak jalan Islam, tak banyak pinjaman cara Islam, banyak pinjaman cara kafir. Banyak hak cara kafir, cara sesat, cara yang menyeleweng daripada daripada Islam. Nah, orang bapak jahil, ha, mudah kehidupan dia. Nak pergi joget, nak pergi apa, siapa penyanyi tu giam atau ngi di kota. Oh, penyanyi. Tok guru ingat ngajar bukan di kota, skuter. Mampu pula tengok jalan. Berat nanai ke? Right? Ha. Tak ada piti. Ha, inilah tidak tidak membantu di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan. Ha. Maksiat dalam rumah, maksiat. Nah. Ha. Orang nak cara dah ni, kitab ni, kitab tu tak ada orang nak cara dah. Orang nak hiburan. Nak ngadak TV, hiburan. Nah. Wi wi. Tengok belaka tu. Memang sahih tengok. Kita tak apa, kita boleh kita buat modal. Ah, dia begitu. Anak murid dah boleh tengok. Kata dah memang tengok. Kata tak rok kau, kita tak rok kau. Ha. Tu guru tak apa tengok buat modal. Ha, lidah kita. Eh? Jadi kita minta tolonglah. Tunjuk ajar kami sifu. Ha. Dan perkara yang mendapat meruntuhkan akidah hatu di keliling kita. Macam-macam benda yang merosakkan akhlak. Anak terjun tikak. Anak ni dah datang naik pun tikak. Macam-macam pesing. Nah, bini tak balik rumah ikut bangla jual kapek. Macam-macam pesing. Bini tak imam. Nah, tak imam kena takak. Pasal apa? Buat lari porong dah larok. Tak imam dah. Dah kalau ada tak imam. Macam-macam. Semua ke arah runtuhan moral yang begitu teruk. Memang sial sungguh jadi nasib umat Islam akhir zaman. Memang mencelakakan. Na'udzubillah. Dan keimanan atau paling kurangnya menyebabkan kefasikan. Ini juga bermaksud orang Islam tersempit di dalam melaksanakan tuntutan agamanya. Di samping tidak mendapat kemudahan. Tak buat kita. Ne? Sebab itu Nabi SAW berkata tetkala mengetahui keluarga Yasir. Ha? Dikenakan seksa yang begitu hebat kerana tak mau kembali kepada kafir. Mok Yasir, Amar bin Yasir, lah anak dia Amar bin Yasir terkenal dalam sejarah kena seksa, mok kena seksa, ayah kena seksa. Mok ni tikang ngelembing, tarik dengan kuda. Mati mok dan ayah. Nah, inilah lebih berat daripada hak kita alami lagi. Nabi kata pesan kepada keluarga Yasir tengok takut dok tahan dah dengan seksaan yang dikenakan sebab tetap berpegang dengan Islam. Nabi kata sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Satu perkataan yang sangat terkenal. Sabarlah wahai keluarga Yasir kerana janji kamu ialah syurga. Mati mempertahankan Islam, perempuan tua dan laki-laki tua. Anak terselamat. Dah. Dah kita bukan orang terik dengan kuda, tikang lebih, tak ada benda pun. Cuma guk je, kalau pergi dengar, tak boleh makut jambang. Tak? Tak boleh makut jambang, takkan mu nak berok larok. Tak boleh baja, tak boleh mata cakup. Mata cakup bukan 1.8 juta se. Nah, 13 riyal je. Cak goya, cak berok murah hari. Gitu. Orang dulu beli belaka. Lenih pasal nak habis. Minta setekah habis. Jadi hina dina habis. Pasal diajar. Nah. Dalam melaksanakan tuntutan agama di samping tidak mendapat kemudahan. Memang tak dapat kemudahan. Tengok kemudahan untuk nyanyi, untuk joget. Macam-macam orang lagi kemudahan. Nah. Rakyat ni sokongnya kepada nyanyi hiburan ni. Siap dengan SMS ni. Nah. Siap dengan SMS. Fi. Ha. Ni kata kek. Orang suka orang tengok tu. Nak je, nak biarlah nak cerita.